satu dengan alamnya, hati bahagia. Suara madu seruling menempuh tebing bergema, sayu kedengaran menambah dalam cintaku pada Nabi Elok ini. Alam Indonesia abadi, sedalam lautan cintaku padanya. Jangan engkau cemari rasa cinta negeriku, biarkan kesuburannya menjama penghuninya. Suara madu seruling menempuh tebing bergema, sayu kedengaran menambah dalam cintaku pada Nabi Elok ini. Alam Indonesia abadi, sedalam lautan cintaku padanya. Jangan engkau cemari rasa cinta negeriku, biarkan kesuburannya menjamah.